Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wabarakatuh. Saudara-saudariku, seperti sering disampaikan bahwa kita sedang menyiapkan satu konsepsi pendidikan yang berkelanjutan dengan dasar-dasar nilai keislaman terambil dari kurikulum Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang tengah berhasil mencetak peradaban, kemajuan para begawan pengetahuan. Tentunya juga akan dipadukan dengan standar pendidikan nasional yang dikuatkan, diisi dengan spirit-spirit keislaman yang kuat berdasarkan dari panduan-panduan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini pendidikan berjenjang dari PAUD, kemudian ke TK, SD, kemudian Tsanawiyah Aliyah atau I'dadiyah, Tsanawiyah. Kalau di kita SMP disebutnya Tsanawiyah, di Arab I'dadiyah. Jadi SMP, SMA gitu ya. Atau MTS dengan MA. Lalu ke atasnya nanti kita bekerja sama baik dengan di barat ataupun di timur ya, universitas-universitas Islam di negeri-negeri Arab ya, kemudian juga ada yang di Eropa yang telah kita kerjasamakan untuk menguatkan nilai-nilai keislaman dan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan global pada saat ini. Alhamdulillah, seperti saya janjikan, ini yang untuk gedung SD. Ya, SD ini kemarin kita terakhir kan masih pondasi ya, si pondasi, pasang-pasang cakar ayam. Nah, sekarang sudah mulai berbentuk, ini akan masuk kepada finishing. Kita bisa lihat teman-teman sekalian, alhamdulillah. Ini 3 lantai ya, 3 lantai. Masih ditemani juga ada staf pamri, nih papir. Nah, ini teman direktur bagian Quran ya, kurikulum. Ayo, nanti kita lihat dulu. Nah, ini nanti gerbang masuk cukup 2 mobil ya, kalau ada apa-apa rescue. Nah, kan ke atas langsung void nih pemandangannya teman-teman sekalian. Nanti pasang jaring untuk pengamanan, insya Allah semua aman. Ada kelas-kelas, ruang administrasi. Nah, ini 12 kelas ya Pak ya, 12 kelas, ada aula juga ya, ruang meeting, ruang guru-guru, nyaman insya Allah semuanya. Ke atas juga aman, ini 3 tingkat sampai dengan ke atas. Ya, kita fasilitasi juga disambungkan, nanti masih ada lahan ke depan ya. Olahraga untuk segala halnya, nanti di sini juga ada fasilitas untuk bisa menghafal Quran, termasuk di depan taman ditata insya Allah pelan-pelan. Wah, ini kalau kita mau naik, bolehlah sini. Kita lihat. Sampai di lantai 2 nih, ada pasang railing, tinggal disempurnakan. Lantai 2 ya, jalurnya nanti ini pasang railing, railingnya juga tertutup, aman. Terus dipasang jaring ya, supaya kalau main juga anak-anak aman, insya Allah gak ada yang dikhawatirkan. Ini ruangan kelas, kanan dengan kiri. Di sini insya Allah SD tingkat kelas 1 sampai kelas 6. Jadi sistem kita untuk yang PAUD ya, diberikan kurikulum kurang lebih dari mulai KB, TKA, TKB. Nanti targetnya 5 juz untuk Qurannya. Ini ada pengetahuan dasar ya, semacam doa-doa ya, kemudian hadis dan segalanya yang terkait dengan aspek kebutuhan sesuai dengan usia. Lalu nanti kelas 1 sampai kelas 6 ini ada dasar-dasar pembekalan. Target Qurannya 30 juz, di wisudanya insya Allah di Mekah, di Madinah. Lalu setelah itu nanti baru pindah ke pesantren untuk mukim. Nah, di sini masih belajar, sedikit-sedikit belajar mabit. Nanti mukim sepenuhnya di pesantren. Nah, di mana letak pesantrennya kita rahasiakan dulu. Karena kemarin baru kita buka sedikit, tuh kan. Nah, tiba-tiba menyebar, harga tanah menjadi naik, prosesnya menjadi rumit dan sebagainya. Sehingga terpaksa kita relokasi ya ke tempat yang lebih kondusif. Insya Allah sudah dalam proses, sebentar lagi kita nanti umumkan. Ayo teman-teman sekalian, jadi ini lantai 2. Wah, lantai 3-nya nanti bisa melihat lebih luas lagi nih. Yuk kita naik lantai 3. Nah, ini di bagian puncak, bagian atas rooftopnya. Insya Allah juga akan dikondisikan nanti untuk praktikum, di antaranya untuk pengamatan benda-benda langit ya. Nanti kita akan coba fasilitasi dengan teropong ya, bisa teropong bintang, benda-benda antariksa yang kira-kira bisa kita amati ya di malam hari, kemudian belajar bagaimana cara pengamatan hilal. Walaupun ini bukan spot untuk mengamati hilal, tapi kita akan ajarkan bagaimana cara pengamatan perubahan-perubahan bentuk bulan. Ya dari sini nanti kita akan lihat kalau setiap waktu berubah seperti apa. Ini di ini fasilitasnya di atas ini. Oke, railing yang ini kanopi. Dirailingin semua, ada akses khusus, jadi insya Allah aman. Itu anak-anak juga, pembimbing dan sebagainya. Ini kelihatan Bekasi nih. Baik teman-teman sekalian, kurang lebih demikian update seperti ini tentang pembangunan untuk SD. Nah, kadang-kadang sering teman-teman bertanya, apakah setiap yang ingin daftar bisa langsung masuk? Boleh nanti ikuti aturannya. Ya, dari kita ini umumnya semua berkesinambungan, berjenjang. Jadi harus masuknya dari PAUD dulu. Ya, dari PAUD, kemudian nanti masuk KB, TKA, TKB. Nah, itu dari awal sudah ada kontrak pembelajaran berkelanjutan sampai ke SD. Jadi menerimanya secara berjenjang dari situ. Nah, kalaupun nanti ingin masuk di tengah-tengah, ada dua hal ketergantungan. Yang pertama adalah kuantitas atau apa namanya jumlah kuota ya. Jumlah kuota yang memang masih memungkinkan karena kita hanya terima 40 setiap angkatan. Jadi 40 karena ini spesifik mau kita cetak betul jadi ulama dari dasarnya. Jadi kita hanya terima 40. Berjenjang dari TK terus sampai dengan ke atas. Nah, nanti kalau misalnya dari TK ke SD-nya hanya ada 38, berarti kuota 2. Kalau ada 30, berarti kuota 10. Nah, kemudian syarat yang kedua, harus juga sudah bisa menguasai dasar-dasar yang selevel dengan TK di kita. Ya, di Akhyar International Islamic School namanya. Disingkat dengan AIS, Akhyar International Islamic School. Jadi, ini kelasnya insya Allah internasional, teman-teman sekalian. Ya. Nanti levelnya harus kalau mau masuk ke sini SD, nah nanti dia harus punya bekal 5 juz dulu dan bekal-bekal yang selevel dengan yang kita siapkan karena pendidikan kita berjenjang. Bekal TK ini disiapkan untuk SD, terus akan terbawa. Nah, karena itu biasanya kalau mau masuk ke kita itu ada adaptasi sekitar 6 bulan. Ya, nanti daftar, kalau waiting list diterima, kuota ada, nanti 6 bulan ikut pembekalan dulu. Ya, ada gabungan dengan suara-suara ini ya. Dikhawatir suaranya kurang jelas, ya, kita cukupkan dulu. Terima kasih sekali lagi. Kita akan update kembali untuk yang pesantren dan mudah-mudahan kita sering bersinergi dan insya Allah kita akan wakafkan untuk semuanya itu untuk kepentingan umat Islam ke depan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.